satu buah lagu. Cantiknya Jawa Timur. Kali ini di kawasan India. Hey, bersama cantik. Hey, Via Banan. Hey. Kyunki tum hi ho, ab tum hi ho, zindagi ab tum hi ho, chal bhi mera dard bhi meri aas ki ab tum hi ho. Mas Kyunki Mas Gundi, kumat dia masih. Terima kasih.